Salam sejahtera selalu untuk segenap keamanan nggih Bapak Polsek, Bapak Koramil Melongo nggih Pak nggih, dan juga tak lupa buat Pak Linmas atau Pak Hansip ya. Petugas Bapak, semoga kebersamaan kita di sini untuk yang kesekian kalinya tidak membuat panjenengan jenuh memandang kita ya. Ya, satu lagu kita kasih kembali bareng Sinta, ada Pengantin Baru di Imam. Tinggalkanlah masa baru.